Kita sampai terakhir nomor 5. Kita ulang sebentar. Nuhibbu ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nubghidu man takallama fihim. Maka kami membenci orang yang berbicara buruk tentang mereka. Mencaci sahabat, memaki sahabat, menyebutkan keburukan-keburukan sahabat bukan dalam pembahasan ilmiah, maka kami membencinya. Yes. Wa na'taqidu anna ta'na fihim ta'nun fiddin. Dan kami beriktikad bahwa mencela mereka berarti mencela agama. Mencaci sahabat berarti mencaci agama. Karena tidak ada agama kecuali dibawa oleh sahabat. Tidak ada agama kecuali yang membawa agama itu adalah para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Ya, maka disebutkan di sini li annahum hamlatuhu ilaina. Para sahabat itulah yang membawakan agama kepada kita. Ya, kita tidak akan tahu bagaimana wudu, salat, zakat, puasa, haji, akidah, akhlak, jasa syariah, tidak akan tahu tanpa lewat sahabat. Tidak akan tahu sedikit pun. Wa nuhibbu ahlan nubuwwati hubban syar'iyyan. Dan kami cinta kepada ahlinya Nabi, keluarga Nabi, Ahlul Bait, dengan cinta yang syar'i, bukan cinta yang bid'i. Adapun orang-orang Syiah Rafidah, cinta kepada Ahlul Bait adalah hubban bid'iyyan, cinta yang bid'ah. Mereka mencintai Ahlul Bait lalu menyanjung-nyanjung Ahlul Bait, lalu membesarkan mereka lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyamakan mereka seperti derajat ketuhanan. Bahwa mereka tidak akan pernah salah, mereka maksum dan seterusnya. Ini ucapan buruk dari orang-orang Syiah Rafidah terhadap Ahlul Bait. Kita teruskan yang keenam. Nuhibbu ahlal hadithi wa sa'ira salafil ummati min ahli sunnah. Kami mencintai ahlul hadis. Siapa ahlul hadis? Yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dari mereka kita bisa tahu mana yang betul-betul sabda Nabi, mana yang bukan. Yang dari mereka kita bisa tahu bahwa hadis ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Ternyata ini hadis palsu. Utrubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, ini hadis modo palsu. Ya, dan seterusnya. Dari mereka kita tahu. Kita tidak pernah menyelidiki, kita tidak tahu apa-apa tentang hadis. Ya, maka bersyukur kita kepada Allah, berterima kasih kita kepada ahli hadis, yang dari mereka kita bisa tahu bahwa mengazankan bayi ternyata hadisnya dhaif, salat hajat ternyata hadisnya dhaif. Dari mereka kita bisa tahu. Wa sa'ira salafil ummah, dan seluruh salafnya umat ini. Salafnya maksud pendahulu. Pendahulu umat ini. Siapa pendahulu umat ini? Tentu sahabat. Para sahabat siapa? Tabi'in. Setelah tabi'in sahabat tabi'in tabi'in. Ya, tiga generasi yang disaksikan oleh Nabi sebagai generasi kebaikan. Khairul khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya, baik-baik manusia adalah di zamanku kemudian setelah itu. Ya. Adapun lafaz khairul qurun ini dhaif menurut Al-Albani. Ya, yang sahih khairul qurun. Min ahli sunnah, dari kalangan ahli sunnah. Berarti cinta kita kepada kaum muslimin dibagi. Apakah kepada saudara kita yang beda manhaj kita cinta? Ya, cinta sama muslim. Bagaimana yang semanhaj, sama-sama ahli sunnah, tentu lebih. Ini tidak bisa dihindari. Ini tidak bisa dihindari bahwa tentu kita lebih mencintai saudara yang satu manhaj sama ahli sunnah daripada yang beda manhaj walaupun sesama muslim. Ya. Dan tentu beda ketika kita mencintai ibu kita, mencintai bapak kita, mencintai istri kita. Karena ini adalah cinta secara fitrah. Yang apabila bapak kita kafir pun tentu kita tidak bisa menghilangkan. Apakah Nabi Ibrahim tidak cinta kepada bapaknya? Jawab cinta. Apakah Rasulullah SAW tidak cinta kepada pamannya Abu Talib? Jawab cinta. Cinta secara fitrah. Ini boleh. Ini tidak terlarang. Karena dia cinta kepada bapaknya, maka bapaknya mau pergi ke satu tempat diantarin. Padahal bapaknya Kristen misalnya. Ini tidak terlarang. Ini tidak terlarang. Yang terlarang kalau bapaknya minta diantarin ke gereja, ini haram. Ya, ini harus ada barok. Ya. Nah, ada pun cinta pada ahli sunnah tentu ini melebihi cinta sama muslim yang beda manhaj, apalagi yang beda agama. Ya, di luar cinta secara fitrah. Yang ketujuh. Naqrahu ilmu al-kalam. Kami membenci ilmu kalam. Kami membenci ilmu kalam. Ilmu kalam ini bukan ilmu Islam. Ilmu kalam ini bukan ilmu akidah. Ilmu kalam ini bukan ilmu tauhid. Walaupun sarjana-sarjana IAIN mengatakan bahwa ilmu kalam ini ilmu akidah. Ya, keliru. Ilmu kalam bukan ilmu Islam, bukan ilmu akidah, bukan ilmu tauhid. Karena akidah, tauhid dipelajari melalui Al-Quran dan Sunnah. Sumber rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Adapun ilmu kalam tidak. Ilmu kalam ingin mengenal siapa Tuhan itu, tetapi bukan pakai ayat, bukan pakai hadis, tetapi pakai logika, pakai ra'yu, pakai nurani. Filsafat. Maka Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya ya, Fadlul Ilmi Salaf Alal Khalaf, beliau menyebutkan di situ ilmu-ilmu yang tidak boleh dipelajari. Ilmu-ilmu yang tidak boleh dipelajari menurut beliau diantaranya ilmu sihir, ilmu filsafat, ilmu mantik. Ilmu mantik itu ilmu pembicaraan. Bagaimana cara menjatuhkan lawan? Nah, mantik dengan ucapannya, perdebatan. Ini kata beliau tidak boleh dipelajari. Ya, termasuk ilmu kalam. Haram mempelajari ilmu kalam. Karena ilmu kalam tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam hal akidah tidak boleh berdasarkan ilmu kalam, tapi harus berdasarkan qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul, ala fahmi sahabat tentunya. Tidak boleh dengan ilmu kalam. Ilmu kalam ini masuk ke dunia Islam kira-kira abad ketiga. Ilmu filsafat diterjemahkan secara besar-besar dalam bahasa Islam, bahasa Arab, berawal dari ucapannya, tulisannya Aristoteles, Socrates, Plato dan seterusnya. Maka fitnah besar melanda kaum muslimin sampai Imam Syafi'i mengatakan kaum muslimin menjadi bodoh. Kaum muslimin tidak faham terhadap Al-Quran, tidak faham terhadap agamanya setelah kaum muslimin membaca kitab-kitabnya Aristoteles. Ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. ونرى أنه من أعظم الأسباب لتفرقة الأمة. Dan kami berpendapat, kata saya mobil, kami berpendapat bahwa ilmu kalam ini adalah penyebab terbesar terjadinya perpecahan umat. Penyebab terbesar terjadinya perpecahan umat. Umat ini pecah, sebabnya banyak. Di antara penyebab terbesarnya adalah dipelajarinya ilmu kalam. Di mana ilmu kalam ini tidak dikenal oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat tidak mengenal, tidak mempelajari ilmu kalam. Seluruh para sahabat hanya mempelajari ilmu qaulullah wa qaulur rasul, qaulullah wa qaulur rasul. Tidak ada yang mempelajari ilmu kalam. Ya. Lihat muncul fitnah khalqul Quran. Pembahasan apakah Al-Quran ini makhluk atau bukan sih? Muncul bukan di zaman sahabat. Muncul bukan di zaman tabi'in, tapi muncul di akhir zaman tabi'ut tabi'in. Tobaqat ketiga dari tabi'ut tabi'in, yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya. Ya, sebagian mengatakan sudah bukan tabi'ut tabi'in lagi. Sebenarnya tidak ada. Maka tidak ada pembahasan apakah Al-Quran ini makhluk atau bukan sih? Kalamullah atau makhluk sih? Tidak ada pembahasan di zaman sahabat. Berarti kan bersatu ketika tidak ada pembahasan. Seluruh sahabat sepakat menyatakan, meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Mulai muncul pembahasan apakah Al-Quran ini kalamullah atau makhluk, ciptaan Allah atau bukan, baru setelah ilmu filsafat, ilmu kalam masuk ke dalam dunia Islam. Ya. Termasuk pembahasan selanjutnya, ya, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Ini tidak ada ucapan seperti ini. Di zaman sahabat semua sepakat bahwa Allah bersemayam di arsy. Sebagaimana kata Allah dalam 6 atau 7 ayat dalam Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tsumma istawa 'alal 'arsy. Sepakat kaum muslimin hari itu bahwa Allah bersemayam di arsy. Mulai muncul pembahasan diawali dari ilmu kalam, bahwa mereka mengatakan berangkat dari dalil wallahu waliyyun 'anil 'alamin, Allah tidak butuh dengan alam, segala sesuatu yang namanya alam tidak dibutuhkan oleh Allah, berarti Allah juga tidak butuh tempat. Nah, Allah tidak butuh tempat berarti Allah tidak bertempat tinggal. Berarti Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Ya, pembahasan seperti ini tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat. Rasul dan para sahabat sepakat bahwa Allah bersemayam di atas. Mulai muncul pembahasan setelah masuk ilmu kalam, ilmu filsafat ke dalam Islam. Maka pecah kaum muslimin. Pecah kaum muslimin. Ya, sebagiannya tetap dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, Ahlussunnah wal Jamaah. Manhaj salaf. Sebagiannya menjadi murji'ah, mu'tazilah, jahmiyah, qadariyah, yang mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat, yang mengatakan bahwa Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya 100% sama sekali. Berarti apa yang ada pada diri makhluk tidak mungkin ada pada diri Allah. Maka kalau makhluk punya tangan, tidak mungkin Allah punya tangan. Makhluk punya telapak kaki, tidak mungkin Allah punya telapak kaki. Makhluk butuh tempat, berarti Allah tidak mungkin butuh tempat, dan begitu terus. Maka belasan ayat, puluhan hadis yang mengatakan bahwa Allah punya wajah, punya mata, punya telapak kaki, betis dan seterusnya ditolak oleh mereka. Ya, belasan ayat, puluhan bahkan ratusan hadis mereka tolak berangkat dari ilmu kalam. Maka ilmu kalam sekali lagi kata beliau min a'zamil asbab litafarraqatil ummah, penyebab besar kenapa umat ini menjadi pecah. Maka umat bersatu sekali lagi ketika umat hanya mempelajari qaulullah wa qaulur rasul ala fahmi sahabat, tidak kemasukan ilmu kalam, tidak kemasukan ilmu filsafat. Ya, ilmu filsafat awalnya ada dua. Yang satu baik, yaitu ilmu tabiat. Ilmu tabiat bahwa air itu pasti akan mencari tempat yang lebih rendah, bahwa api itu panas, bahwa batu itu akan tenggelam, kapuk itu akan terapung, dan seterusnya. Nah, ilmu ini filsafat yang dibolehkan tentang adat, tentang dunia, pengetahuan. Yang satu tentang agama, yang satu tentang Allah. Lama-lama mereka meninggalkan filsafat yang pertama tadi, yang baik tadi, sibuk dengan filsafat agama. Ya, sibuk asik dengan filsafat agama. Jadi agama difalsafakan, filsafat hidup, filosofi hidup. Ya, maka mereka tidak tunduk dengan kalau Rasulullah, sahabat tidak. Mereka tidak tunduk seperti itu, tapi mereka lebih tunduk dengan akalnya. Keimanan mereka terhadap akal lebih besar daripada keimanan mereka terhadap dalil. Keimanan mereka dhaif. Ya. Maka ketika datang ayat, datang hadis mengkhabarkan tentang sesuatu yang aneh bagi mereka, maka mereka tidak terima. Lihat, bandingkan dengan para sahabat. Seaneh apapun itu berita, tapi datang dari Allah dan Rasulnya, mereka sami'na wa atha'na. Bahkan bukan hanya seaneh apapun, seberat apapun. Nanti ingat ya, bagaimana asbabun nuzul, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Ini berat sekali bagi para sahabat. Bagaimana ada sesuatu lintasan di hati kok sudah dianggap dosa? Maka para sahabat merasa berat dengan ayat ini, maka mereka datang di hadapan Nabi dan berlutut seolah memohon keringanan kepada Nabi. Wahai Nabi, berat sekali ayat ini bagi kami. Mau hanya lintasan di hati sudah ditulis sebagai dosa. Apa kata Nabi? Apakah engkau akan mengucapkan seperti ucapan Yahudi Bani Israel? Sami'na wa atha'na. Kami dengar tapi kami tidak mau taati. Jangan. Ucapkan oleh kalian sami'na wa atha'na. Kami dengar dan kami akan taati. Nah, para sahabat walaupun berat kayak apa, tapi ini perintah Nabi. Maka serempak para sahabat mengatakan sami'na wa atha'na. Kami dengar ya Rasul dan kami akan taati walaupun berat. Karena ini perintah Allah. Ya, tidak selang lama karena mereka berangkat dengan semangat taat bukan semangat kritik, maka Allah cabut ayat itu secara hukum. Allah mansukkan, Allah hapus secara hukum. Secara apa masih ada, wa in tubdu ma fi anfusikum, sampai hari ini masih kita baca. Tetapi secara hukum sudah terhapus. Dihapus oleh ayat la yukallikum ma hunafzan illa wusnaha. Allah tidak akan membebani seseorang beban di luar kesanggupannya. Lihat para sahabat. Lihat para sahabat. Ini berat. Tapi karena dari Nabi, maka sami'na wa atha'na. Berat itu kan tersangkut dengan dirinya. Ada hubungan dengan dirinya. Kalau aneh kan tidak ada hubungannya. Tentu lebih ringan lagi. Kalau sekedar khabar. Ada khabar dari Al-Quran menyatakan pernah ada 7 orang pemuda yang tidur di dalam gua selama 300 tahun. Ya, ini aneh sekali. Tapi datang dari Allah, sami'na wa atha'na. Ini lebih ringan daripada yang tadi. Tadi kan berat menyangkut dirinya. Ya, ada konsekuensi hukum kalau yang tadi tidak. Orang-orang ahlus salam, jangankan menyangkut dirinya, hanya sekedar khabar saja ditolak. Berat bagi mereka untuk mengatakan bahwa Allah akan bisa dilihat oleh mata kita. Berat bagi mereka. Berat bagi mereka. Karena keimanan mereka tipis. Mereka lebih percaya dengan logikanya, akalnya. Masa yang namanya Tuhan enggak bisa dilihat? Tuhan itu maha besar, maha agung. Maka bagaimana bisa dilihat? Enggak mungkin bisa dilihat. Nah. Ya, logikanya lebih besar. Akalnya lebih besar daripada keimanannya. Para sahabat kami ada Allah. Nabi katakan, satarawna rabbakum. Kalian akan kelak akan melihat wajah Tuhan kalian Allah sebagaimana kalian melihat bulan purnama tidak menyilaukan dan tidak berdesak-desakan. Sami'na wa atha'na. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Mereka melihat wajah Allah. ya, mereka imani ini. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani dalil lebih besar daripada mengimani akalnya sendiri. Kalau mereka ahlu kalam, ahlu filsafat, mu'tazilah, keimanan mereka terhadap akalnya lebih besar daripada keimanan mereka terhadap dalil. Dan banyak ulama yang terfitnah dengan ilmu kalam ini, filsafat ini. Di antaranya Ibn Arabi, Al-Ghazali, Ibn Rushd, Ibn Sina, ya, yang namanya sering dipuja-puja oleh orang-orang Mu'tazilah. Mereka adalah orang-orang yang terfitnah dengan ilmu filsafat. Ya, maka Al-Ghazali yang terfitnah oleh subhat filsafat ini, walaupun di akhir hidupnya ini bertaubat, ya, mempelajari kitab Sahih Bukhari sampai ketika beliau meninggal, kitab Sahih Bukhari ada di pelukan beliau. Ya, para muridnya mengatakan, sayang umur guru kami tidak panjang, ya, hanya sekitar 50 tahun, lebih sedikit ya. Seandainya beliau sampai 70 tahun, 80 tahun, barangkali beliau akan menguasai ilmu hadis, karena memang jenius, pintar, cerdas Al-Ghazali. Ya, sayang hanya beberapa tahun berkesempatan mempelajari Sahih Bukhari. Tadinya sibuk dengan filsafat. Sibuk dengan filsafat. Ya, maka murid besarnya yang akhirnya menjadi ulama besar Ahlus Sunnah, siapa? Abu Bakar Al-Hafidz, ya, mengatakan, guru kami ingin keluar dari filsafat itu tetapi tidak sanggup, tidak bisa. Ya, guru kami masuk ke dalam filsafat itu sampai dalam sekali. Ya, dan sesama ahli filsafat berselisih. Al-Ghazali dengan Ibn Sina, dengan Ibn Rushd berselisih. Ya, maka Al-Ghazali menulis kitab Tahafutul Falasifah. Ya, kesesatan filsafat. Tahafutul Falasifah. Ya, kebingkokan, kesalahan, kesesatan filsafat. Dibantah oleh Ibn Rushd dengan kitabnya Tahafutul Falasifah. Ya, kesesatan kitab Tahafutul Falasifah. Ya, saling menyesatkan. Itulah mereka, ya. Maka Abu Bakar Ibnu Arabi, bukan Ibnu Arabi, ya. Kalau Ibnu Arabi ini sufi besar. Ibnu Arabi. Abu Bakar Ibnu Arabi. Murid dari Al-Ghazali yang akhirnya menjadi ulama Ahlus Sunnah Al-Salaf, ya. Dan punya kitab Ahkamul Quran, kitab yang sangat besar manfaatnya tentang Al-Quran. Ya, musibah besar melanda kaum muslimin ketika kitab-kitab filsafat, ilmu kalam, ilmu filsafat masuk di dunia salaf sampai hari ini. Sampai hari ini, ya, enggak berhenti. Karena begitu kaidahnya, setiap kali muncul syubhat, maka syubhat itu tidak akan hilang sampai akhir zaman. Setiap kali muncul fitnah, maka fitnah itu tidak akan hilang sampai hari kiamat. Ya, maka ketika muncul aliran khawarij, ya, maka tidak akan hilang khawarij itu sampai akhir zaman. Hari 100 tahun yang lalu ada orang-orang khawarij, 300 tahun yang lalu ada orang-orang khawarij, hari ini ada. Ya, kita lihat orang-orang khawarij di sekeliling kita yang mencaci maki penguasa, mengkafir-kafirkan orang yang tidak sependapat dengan mereka. Di kiri kanan kita ada. Ya, terlalu mudah untuk menyerahkan orang lain. Kemudian Rafidah begitu muncul, maka tidak hilang lagi sampai hari ini, sampai akhir zaman. Mu'tazilah, Jahmiyah, Ats'ariyah, semua Ketika muncul syubhat, maka syubhat itu tidak akan hilang selama-lamanya. Akhirnya bahayanya syubhat. Ya. Maka siapa yang bisa keluar dari syubhat, memahami Islam ini benar sesuai dengan pemahaman Rasul dan sahabat, itulah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Sunnah manhaj. Maka Imam Ahmad, ketika ada orang mengatakan, mari kita bersyukur atas iman dan Islam kita. Bersyukur kita iman Islam. Bersyukur kita ini iman Islam. Kata Imam Ahmad, kurang. Satu lagi, apa? Sunnah. Ya, lihat Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, apakah mereka keluar dari iman dan Islam? Tidak. Mereka iman, mereka Islam. Mereka enggak kafir. Yang kafir kan Qadariyah, Rafidhah, ya, Ahmadiyah, Bahaiyah dan seterusnya. Adapun Asy'ariyah, Murji'ah, Mu'tazilah belum dikafirkan oleh para ahli. Mereka masih Islam, masih iman. Tetapi enggak ada yang masuk sunnah. Maka kata Imam Ahmad, kurang satu lagi. Iman, Islam, Sunnah, nikmat. Yes, ayolah. Sampai hari ini filsafat tidak hilang dari dunia kaum muslimin dan terus semakin besar dan sedikit di antara kaum muslimin yang selam. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dirahmati oleh Allah, mengenal manhaj yang hak ini dan ini nikmat yang sangat. Ya, sekali lagi nikmat yang sangat. Kita teruskan yang ke-8. La nabbalu min kutubil fiqh. Kami tidak menerima dari kitab-kitab fikih. Wa min kutubit tafsir. Dan juga tidak menerima dari kitab-kitab tafsir. Wa min al-qisasil qadimah. Dan kami juga tidak menerima kisah-kisah yang dulu, sirah sejarah. Wa min as-siratin nabawiyah, dan juga tidak dari sirah nabawiyah, sejarah tentang kehidupan Nabi sallallahu illa ma thabata 'alillahi wa 'an rasulih. Kecuali sesuatu yang telah tetap dari Allah dan dari Rasulnya, jelas ayatnya, sahih hadisnya. Ya, maka fikih, tafsir, sejarah, ya semua harus berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih. Maka tidak ada Taurat, tidak ada Injil, tidak ada Israiliyat, tidak ada, tertolak. Yang kami terima, kata beliau, hanya Al-Quran dan hadis yang sahih. Tentu dengan pemahaman para sahabat. Ridwanul alim muslimin. Ya. Walaysa ma'nahu annana nunbiduha aw naz'amu annana nastaghni 'anha bal nastafidu min istinbatati ulama'ina al-fuqaha wa ghairihim. Ya, ini bukan berarti bahwa kami tidak butuh ucapan seorang ulama, seorang faqih, seorang jajid. Ya, tetap butuh. Artinya ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ucapan Ibnu Qayyim al-Juzjah, ucapan Imam Syafi'i, ucapan Imam Bukhari, kami ambil untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kami tidak baca Al-Quran, hadis, tidak. Sebab siapa yang membaca Al-Quran, hadis, kemudian diterjemahkan sendiri, dimaknai sendiri, ditakwilkan sendiri, ditafsirkan sendiri, maka pasti akan terjadi satu firqah baru. Ya, di majlis ini misalnya saya bacakan Al-Quran, hadis, saya Bukhari, saya Muslim, yang saya semua nggak ada yang zahir. Ya, tanpa merujuk ucapan Syaikhul Islam, Syalbani, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, mereka tentu lebih paham dari kita. Ya, saya baca Al-Quran, hadis. Maka akan terjadi satu firqah. Ya, tentu baca kan tidak asal baca, diartikan, dipahami maksudnya apa. Asli. Oleh karena itu, bukan berarti bahwa kita membuang seluruh ucapan para ulama, para fuqaha, enggak. Karena mereka lebih paham, mereka lebih tahu. Maka ada faedah, jangan mengucapkan sesuatu yang belum ada permulaannya. Artinya engkau mengucapkan sesuatu yang baru, jangan, walaupun berdasarkan dalil. Ya. Saya pernah dengar ada orang yang mengatakan sujud, telapak kaki kiri dan kanan ditempelkan ketika sujud itu khusus sholat malam. Ya, kenapa? Karena yang meriwayatkan hadis ini hanya Aisyah. Yaitu ketika Aisyah kehilangan Rasulullah, lalu meraba-raba dan meraba, akhirnya meraba kedua telapak kaki Nabi, kiri dan kanan ditempelkan. Ya, sementara tidak ada riwayat dari para sahabat, padahal Nabi sholat disaksikan oleh para sahabat. Ya, berarti ini khusus di sholat malam. Ya, orang itu mengatakan seperti itu. Maka yang harus diajukan kepada orang ini adalah pertanyaan, apakah ada pendahulunya? Engkau mengucapkan seperti itu ada pendahulunya? Apa baru kamu pertama kali? Kalau jawabnya saya pertama kali, tertolak. Ya. Kalau ada pendahulunya, mungkin Imam Bukhari, mungkin Ibnu Qayyim, mungkin Imam Syafi'i, mungkin. Ya. Kenapa? Tidak mungkin kita menemukan hal yang baru hari ini. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Ya. Maka kita mengikuti ulama kita, fuqaha kita, mufassir kita, muhaddits kita. Ya. Ya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.